Gimana tadi karaoke-nya bareng kita? Seru kan? Jangan lupa untuk lihat video-video karaoke yang lain bersama kita di sini. Dan jangan untuk lupa di-share, di-like, di-comment, dan di-subscribe channel kita di Tatchal TV. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye!